Rasulullah bersabda, tanda-tanda orang munafik itu tiga. Apabila berbicara, ia dusta. Apabila berjanji, ia ingkar. Apabila dipercaya, ia khianat. Tanda-tanda munafik, sifat manusia khianat, ingkar janji, sering berdusta. Oh, lain di mulut, lain di hatinya. Kadang-kadang memuji berbahasa basi, namun hati memaki karena dengki. Putih dikatakan merah dalam hati, hilanglah rasa malu dan harga diri. Moga ya Allah hindarkan hamba dari sifat munafik hina tercela. Kuatkan imanku, bersihkan hatiku beserta keluarga dan sahabatku. Moga ya Allah hindarkan hamba dari sifat munafik hina tercela. Kuatkan imanku, bersihkan hatiku beserta keluarga dan sahabatku.